الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemuslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihati Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan tentang An-Nisa'una Qiswatu Aqlin wa Dinin, wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya, wanita itu kurang berakal, dan yang dimaksud dengan akal itu bukan cerdas. Namun yang dimaksud dengan akal itu adalah tidak mengedepankan perasaan. Dan tentu semuanya sepakat bahwasanya perempuan itu umumnya punya karakter mengedepankan perasaan. Yang penting enak, yang penting saya suka begini. Itu kemudian hal ini mengalahkan pertimbangan nalar sehat. Nah, kondisi semacam ini seringkali akalnya, pertimbangan nalar sehat itu dikesampingkan karena mengedepankan perasaan, nah itu yang disebut dengan kurang akal. Dan ini dan yang dimaksud dengan wanita kurang akal ini adalah umumnya wanita. Nah, sebagian wanita itu kita jumpai tidak mengedepankan nalar, tidak mengedepankan perasaan, namun bisa menimbang dengan baik. Namun umumnya perempuan itu kurang akalnya, lebih depan, lebih dominan perasaannya. Ya, maka akal itu berbeda dengan kecerdasan dan tidak identik dengan cerdas. Ya, ada orang yang cerdas namun mengedepankan perasaan, ya, maka dia cerdas namun kurang berakal. Ada orang yang secara intelijensi itu secara ini dia tidak cerdas, ya, namun dia punya pertimbangan-pertimbangan masa ketika berbuat dan memutuskan, maka dia tidak cerdas namun berakal. Berkenaan dengan wanita itu kurang akal dan agamanya, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyampaikan hadasana Muhammad ibn Ramah ibn Muhajir al-Misri qal akhbarana Lais an ibn al-Had an Abdillah ibn Dinar an Abdillah ibn Umar dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asawan nisa'i, wahai para perempuan, tasaddaqna wa'akfirna istighfara, hendaknya kalian rajin bersedekah dan rajin istighfar mengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ini ra'aytukunna aktsara ahli an-nari, karena aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna, maka ada salah satu dari perempuan Jazlah yang mengatakan, wa malana ya Rasulullah, mengapa kami wahai Rasulullah adalah mayoritas penghuni neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua faktor. Nabi katakan tukfirna lakna, karena kalian itu sering dan suka melaknat, mencaci. Kemudian yang kedua, watakfurna al-ashir, dan kalian menutupi kebaikan suami. Jazlah yang dimaksud dengan jazlah aida tu aklin wa ra'yin, seorang wanita yang berakal dan memiliki pemikiran. Maka dia wanita ini wanita yang berakal, sehingga dia bisa menangkap dengan baik bahwasanya wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka karena perbuatan dan ulah perempuan. Atas apa itu? Nah, itu yang ingin diketahui sehingga ditanyakan. Karena dikatakan sebabnya adalah karena dua perbuatan yang dua-duanya itu penyakit lidah, penyakit lisan, Yang pertama adalah suka melaknat, dan di antara makna laknat terutama dalam bahasa Arab secara bahasa adalah mencaci. Kebanyakan perempuan itu suka ngomel-ngomel, dan ketika ngomel-ngomel keluar cacian-cacian. Kemudian yang kedua, furun al-ashir, menutupi kebaikan suami. Suami yang sudah banyak bantu itu masih dikomentari kurang care, kurang perhatian, padahal sudah banyak menyisikan waktu dan tenaga untuk bantu istrinya misalnya. Maka ditutup-tutup bisa akan-akan tak pernah bantu urusan ngomong anak, urusan beres-beres rumah dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak melihat wanita yang kurang akalnya dan kurang agamanya namun bisa lebih mengalahkan lelaki yang berakal tiba-tiba kali. Kemudian wanita tersebut bertanya kepada Rasulullah, apa itu kekurangan akal dan kekurangan agama? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma nuqsanul aqli, adapun di antara bukti kekurangan akal adalah fasahadatun imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin, persaksian dua orang perempuan itu dalam bidang persaksian berkenaan dengan masalah transaksi dan berkaitan dengan harta itu setara dengan persaksian satu laki-laki. Yang ini Allah katakan di surat Al-Baqarah, antudzakkira ihdahumal ukhra. Kenapa harus dua perempuan untuk setara satu laki-laki? Agar yang satu bisa mengingatkan yang lain. Maka perempuan itu punya penyakit lupa. Punya penyakit lupa, penyakit bawaan perempuan itu lupa. Lupa naruh kunci, lupa naruh tas, lupa naruh ini. Masuk diantaranya kadang lupa naruh duit. Maka ketika dalam persaksian, terutama persaksian kehartaan berkenaan dengan harta, maka dua perempuan senilai satu laki-laki, Allah katakan antudzakkira ihdahumal ukhra, jika yang satu itu lupa bisa diingatkan oleh temannya. Karena realita menunjukkan memang demikian, perempuan seringkali mengalami kasus lupa. Lupa naruh sesuatu. Oleh karena itu ada dalam persaksian perlu dihadirkan perempuan yang lain yang bisa saling mengingatkan. Bahan dan nuksanul akli, maka ini indikator kurangnya akal, sedangkan kurangnya agama adalah tamkuful layali, berlalulah sejumlah malam, perempuan itu tidak sholat karena haid, petuftir dan tidak puasa di bulan Ramadan, bahan dan nuksanul din, maka ini kekurangan agama. Sekian kutipan hadisnya. Namun status perempuan yang kurang akalnya dan kurang agamanya tidaklah berkonsekuensi bolehnya mencela dan menghina perempuan dengan hal ini. Maka biarkan itu sebagai sebuah realita. Jangan dijadikan sebagai bahan menghina. Seorang suami mengata-mata istrinya dasar kurang akal, ini tidak boleh. Biarkan itu sebagai sebuah realita, namun tidak usah dijadikan sebagai bahan omongan. Misalnya, oh pantas saja persaksian dua perempuan setara laki-laki lali, bolak balik, lali naruh kunci, lali lupa naruh kunci, lupa naruh tas. Biarkan itu jadi realita, tidak usah jadi bahan cerita. Kenapa? Karena wanita juga berperasaan sebagaimana laki-laki berperasaan, bisa sakit hati sebagaimana laki-laki juga sakit hati. dan Allah Ta'ala melarang menyakiti orang lain tanpa kesalahannya. Walladhi yu'duna al-mu'minina wal-mu'minat, dan orang yang menyakiti laki-laki ataupun perempuan yang beriman bila maktasabu tanpa kesalahan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu, sungguh mereka telah memikul buhtan dan kezaliman, wa ismam mubina, dan dosa yang nyata. Namun al-walid, namun ayahku, yaitu Syekh Rahimahullah Ta'ala, memberikan pengecualian. Maka al-qasdu minhu at-ta'tiba, jika maksud dari menjelanya adalah untuk mendidik, maka boleh antu ayyira dijela. Jika memang ada tujuan edukatif dengan mengatakan kepada boleh jadi istri atau anak perempuan, ada sehingga kemudian dikatakan misalnya ketika keluar kata-kata uang akan, itu ada tujuan-tujuan edukatif yang bisa digunakan, maka sekolah mukbil menyampaikan hukumnya boleh. Afadanihi fi jilsatin khasa, itu faedah yang diberikan ayahku kepada aku, kata Ummu Abdillah, dalam satu forum khusus beliau dengan ayahnya. Dan tidaklah lam yakmul minan nisa'i, dan tidaklah ada perempuan yang sempurna sebagai manusia kecuali dua perempuan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Adam, hadasana Syu'bah, wa hadasana Amr, akhbarana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abi Musa al-Ash'ari. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamala minari jari kathir, banyak laki-laki yang bisa menjadi sosok sempurna, tapi tidak semua, cuma banyak saja ini sosok dan manusia sempurna sebagai manusia. Bukan berarti tidak punya salah, namun punya karakter-karakter unggul. Jadi terkumpul padanya banyak sekali karakter unggul. Dia seorang yang dermawan, di samping itu dia seorang yang lembut dan kasih sayang, namun di samping itu dia seorang yang pemberani, namun dia juga seorang yang pintar memimpin, namun dia seorang yang lembut, namun juga seorang yang tegas, seorang yang bijak, seorang yang kumpul. Kemudian sifat-sifat unggul itu terkumpul dalam jumlah yang banyak, terkumpul pada laki-laki itu banyak. Demikian kata Nabi. Namun walam yakmul minan nisa'i ila banyak, namun perempuan yang mengumpulkan karakter-karakter unggul seorang wanita, karakter-karakter unggul seorang wanita itu tidak banyak. Yang betul-betul sisi-sisi sifatnya sebagai sifat-sifat unggulnya itu terkumpul lengkap, itu hanya dua perempuan, Maryam binti Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Maka meskipun dia perempuan, dia adalah seorang yang tidak mendapatkan perasaan, dia berakal, dia seorang yang lembut, namun juga tahu kapan harus tegas dan seterusnya. Dia terkumpul padanya sifat-sifat sempurnanya seorang perempuan. Dan Nabi katakan, keistimewaan Aisyah dibanding wanita-wanita yang lain itu sebagaimana istimewanya makanan kesukaan Nabi itu tarid dibandingkan makanan yang lain. Di catatan kaki disampaikan, dikutip dari kitab Lisanul Arab, tidak ada yang menjelaskan. Tidaklah yang Nabi inginkan dengan makanan tarid adalah betul-betul makanan tarid. Makanan tarid itu ya kurang lebih seperti mirip-mirip bubur, namun bubur bercampur dengan daging. Namun bubur gandum, namun lauknya daging. Fa'ina ma'arada at-ta'a, namun yang diinginkan dengan sarit di sini adalah makanan yang terbuat dari daging dan sarit sekaligus. Li'ana sarit, karena makanan namanya sarit, ghaliban biasanya la yakunu ila min lahmi, kecuali di situ ada dagingnya. Fal Arabu qallama, dan orang Arab jalan-jalan tetap itu tabihan memiliki masakan, wala siyama terutama bilah min, dengan daging. Wa yuqalu, dan ada ungkapan yang mengatakan kasarin ahadul lahmain, sarin itu salah satu dari dua daging. Fal alatatu wal quwatu, bahkan kenikmatan dan kuat. Idakan adalah jika daging itu nabi dan masak fil marok dalam kuah aksara mayakunu, yang lebih banyak dibandingkan kuah yang ada pada daging itu sendiri. Wa syairu yaqul, seorang penyair mengatakan idza ma al khubzu taqdimuhu bilahmin, jika roti itu engkau beri pasangan lauk dengan daging, fada ka amanatallahi saridu, fada ka, maka itulah wahai amanah Allah, mungkin ini nama orang, as-saridu yang disebut sarid. Maka ada yang menjelaskan bahasa yang dimaksud dengan sarid bukan makanan sarid, dan makanan yang terbuat dari daging dan sarid. Dan kemudian pembahasan selanjutnya adalah min makrin nisa, di antara tipu daya perempuan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan hadasani al-Hasan ibn Muhammad ibn Sobah wal hadasana ala Hajar an Ibn Juraid. Qal, Ibn Juraid mengatakan za'ama Ata'un, yang Ata' mengatakan bahasanya dia mendengar Ubaid ibn Umair mengatakan, kata Ubaid, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di rumahnya Zainab binti Jahsyin dan minum di rumahnya Zainab minum madu. Lantas fatawasaitu, aku saling berwasiat, aku bermufakat, aku dengan Hafsah bermufakat. Siapa di antara kita ya Nabi masuk ke rumahnya setelah dari rumahnya Zainab, hendaknya berkomentar, inilah ajitu minka riha ma'afir, aku jumpai darimu bau ma'afir. Akata ma'afir, apakah wahai Rasulullah engkau makan ma'afir? Ya, apa itu ma'afir? Catatan kaki Ibnu Hazir di kitabnya An-Nihaya mengatakan ma'afir itu bentuk mufradnya adalah mu'fu pakai doma, satu makanan yang lahu rihun karihatun mungkaratun, satu makanan yang baunya tidak sedap, baunya aneh. Disebut juga maghazi pakai sa. Bahan dan binah qalilun fil arabiyyah, dan kata dengan bentuk semacam ini sedikit dalam bahasa Arab. Lam yarid minhu, tidaklah terdapat kecuali untuk mufu. Ya, maka makanan yang baunya tidak sedap. Intinya adalah makanan yang baunya tidak sedap. Akhirnya setelah dari rumahnya Zainab binti Jasin minum madu. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah salah satu dari keduanya, Aisyah atau Hafsah. Faqalat lahu lantas lantas dikomentari demikian. Ya, aku jumpai dari mulutmu bau ma'afir wa inabi. Apakah aku tadi makan ma'afir? Baunya tidak sedap. Fakal, maka Nabi SAW mengatakan, "Lapa saya tidak mengapa, aku sebenarnya minum madu di rumahnya Zainab binti Jashin, tapi jika memang gara-gara minum madu tadi timbul bau mulut yang tidak sedap, ya sudah. Lan'udalahu, aku tidak akan lagi melakukan hal itu, minum madu." Maka turutlah ayat, "Ya ayat Nabi lima tuharimu ma'ahalallahu lak." Wahai sang Nabi, kenapa engkau haramkan madu yang itu Allah halalkan untukmu? Kemudian Allah katakan, "Intatuba ilallah," jika kalian berdua yaitu Aisyah dan Hafsah bertobat kepada Allah. Dan wa'id asalan Nabi, dan ketika sang Nabi merahasiakan pada salah satu istrinya hadisan satu perkataan, yaitu perkataan Nabi, dan Nabi pesan supaya tidak dikabarkan kepada yang lainnya, "Bal syaribtu asalan," sebenarnya aku cuma minum madu, tidak makan ma'afir. Maka ini contoh maka perempuan dalam hal ini Aisyah dan Hafsah bikin strategi supaya dalam hal ini adalah karena pesaingnya ibunda Aisyah itu adalah Zainab binti Jahsy. Maka beliau tidak suka dengan Zainab. Dan Nabi kok suka kumanya Zainab. Nah, maka bikin strategi supaya Nabi tidak kesana. Dengan strategi semacam ini, mufakat dengan Hafsah. Ya, ta'riful makri, definisi maka, kata Ibnu Taimiyah Rasulullah Lafad, pengertian makar adalah menampakkan sesuatu dan menyembunyikan hal yang lainnya supaya bisa yang itu jadikan sebagai sarana untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Maka secara lahiriah berkomentar ini bau ma'afir, tidak suka bau ma'afir yang tidak sedap. Dan ini tidak, padahal tidak demikian. Dia nampakkan sesuatu berbeda dengan aslinya untuk taujinya sebuah. Hal yang diinginkan adalah supaya Nabi tidak kumah Zainab. Dan makar itu terbagi menjadi dua macam, yaitu makar yang terpuji dan tercela. Dan maka yang terpuji, maka Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan makar sebagai balasan atas perbuatan mereka dan balasan atas sejenis perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wayamkuruna wayamkurullah," mereka bikin makar dan Allah bikin makar untuk mereka. "Wallahu khairul makirin," dan Allah adalah sebaik-baik yang bikin makar. Ya, makar di sini ya tadi strategi atau bukan makar dalam bahasa Indonesia. Makar dalam bahasa Indonesia identik dengan pemberontakan, makar kepada negara. Makar di sini tadi definisinya menampakkan sesuatu berbeda dengan apa yang disembunyikan, namun menyembunyikan hal yang berbeda, dan itu jadikan sebagai batu loncatan untuk terwujudnya apa yang jadi maksud dan keinginan. Dan firman Allah Ta'ala, "Wa makaru makra wa makarna makra," mereka membuat makar dan kami membuat makar. "Wahumna yashurun," dan mereka tidak menyadarinya. Minta sekian, minta saru dengan sedikit perubahan kutipan dari Ibn Qayyim di Ghazwatul Lahfan. Maka di antara hal yang patut untuk diwaspadai oleh suami, oleh seorang laki-laki ketika berinteraksi dengan perempuan adalah ya, ada yang disebut dengan makar, makar perempuan. Dia mengatakan, dia melakukan hal yang dinampakkan beda dengan yang disembunyikan. Yang dinampakkan berbeda dengan yang disembunyikan. Itu intinya makar. Ini di antara sifat khas perempuan. Punya makar. Menampakkan berbeda dengan apa yang disembunyikan. Ketika kok diam saja ditanyain ada apa, maka bilangnya tidak ada apa-apa. Dan kalau ngomong tidak ada apa-apa, artinya ada apa-apa, ada banyak apa-apa. Maka yang dinampakkan beda dengan yang disembunyikan. Ketika kemudian terdiam, kemudian kenapa ditanya, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Maka itu yang dinampakkan, namun beda yang disembunyikan. Yang disembunyikan, aku lagi jengkel, aku lagi sebel, aku lagi cemburu. Boleh jadi maknanya demikian. Maka yang dinampakkan berbeda dengan yang disembunyikan. Sehingga ini satu hal yang patut disadari oleh para suami, sehingga membaca perempuan itu tidak boleh berdiri. Tidak boleh dohir. Dan ini dia dohir yaitu apa adanya. Oh ya, bilangnya aku baik-baik saja. Ya sudah ya, kalau aku baik-baik saja saya tinggal pergi. Akhirnya dia tinggal pergi nangis sesungguhan. Aku kok gak diperhatikan, aku gak dipedulikan. Padahal kan tadi bilangnya aku baik-baik saja. Itu perempuan ya, suka punya muncul melakukan makar sehingga menampakkan apa yang berbeda dengan yang disembunyikan. Dan ini diantara sebab keributan dalam rumah tangga. Ini kalau diantara faktor kenapa rumah tangga diantara faktor penting terjadinya keributan dalam rumah tangga adalah karena karakter dasar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau meminjam bahasa usul fikih, laki-laki itu dohiri yang menganggapnya. Kalau dia bilang tidak ada apa-apa, ya sudah berarti tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja, oh ya berarti sudah baik-baik saja. Dan tinggal pergi atau ngapain. Sedangkan perempuan itu maunya disikapi dengan ahlu takwil. Harus ditafsirkan. Harus ditafsirkan, jangan dimaknai literal. Aku baik-baik saja itu artinya artinya aku cemburu, aku lagi sebel denganmu, tolong rayu aku. Itu artinya ditakwil demikian, ditafsir demikian. Maka karena ini yang satu ahli takwil minta kemudian maknanya dibelokkan, makna zahirnya itu dibelokkan, baik-baik saja itu artinya sedang sebel. Kadang begitu parah sekali, kadang kemudian takwil perempuan itu luar biasa parahnya. Lagi sebel sama suaminya, dia mengatakan aku benci kamu, aku benci kamu gitu. Maka aku benci kamu namun artinya aku sayang dengan kamu tapi tolong kayu aku gitu. Maknanya demikian. Aku sangat cinta dirimu, tapi pedulilah padaku. Nah, itu makna dari aku benci kamu. Maknanya itu bisa kontras sekali. Aku benci kamu itu maknanya aku sangat cinta kamu. Tapi tolong carelah, tolong perhatianlah padaku. Nah, jadi letak-letaknya itu aku benci kamu, ternyata maknanya aku sangat cinta dan sayang kamu. Cuma aku minta kamu care denganku, kamu perhatian denganku, kamu peduli denganku, kamu jangan masa bodoh denganku. Maka kontras sekali. Kontras sekali. Yang dinampakkan itu bisa 180 derajat dengan yang disembunyikan. Nah ini yang bikin keributan dalam rumah tangga, ya istrinya itu ahli takwil, ya suaminya itu talak apa adanya. Oh ya sudah, kamu benci aku, ya sudah. Gimana lagi? Kalau kemudian dibenci, ya berarti ya aku tidak layak untuk berada di dekatmu. Aku perlu menjauh karena sudah ada pengumuman dan pernyataan. Ya demikian kurang lebih kajian kita di kesempatan kali ini sampai kita kelas selesaikan subhasan tentang makarunisa. Dan wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu dana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ada kabel. Itu cabut.